Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita bahwasannya Ramadan merupakan tarbiyah versi terbaik kita. Tarbiyah menuju versi terbaikmu. Ya, Ramadan. Tarbiyah menuju versi terbaikmu. Dengan tarbiyah itulah kita akan menjadi manusia yang memiliki amalan-amalan yang terbaik, memiliki kepribadian yang terbaik, memiliki sifat adab akhlak yang terbaik, dan seterusnya. Di antara yang dibentuk dengan tarbiyah di bulan Ramadan yaitu sifat dermawan. Sifat dermawan. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, terdapat di dalam Sahih Al Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Beliau radhiyallahu anhu menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sedermawan-dermawannya manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih dermawan ketika berada di dalam bulan Ramadan, saat berjumpa dengan Jibril. Sehingga dari tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau adalah sosok hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian dermawan, demikian pemurah, demikian mau berbagi dengan orang lain. Seperti itulah kenyataan yang ada di berbagai belahan bumi ini. Ketika tiba bulan Ramadan, maka keadaan hati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian lembut. Orang yang tadinya dermawan di luar bulan Ramadan, maka memasuki bulan Ramadan semakin menampakkan kedermawanannya melebihi bulan-bulan yang lainnya. Maka tarbiyah di bulan Ramadan menjadikan seseorang senantiasa bersikap dermawan. Demikian juga ketika berbuka puasa, banyak orang-orang yang menyediakan iftar dalam jumlah yang banyak. Itu juga menunjukkan kedermawanan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di saat bulan Ramadan tiba. Maka Ramadan, hikmah bulan Ramadan, hikmah seseorang menunaikan puasa di bulan Ramadan, yaitu terbentuknya kepribadian yang sedemikian dermawan, sedemikian pemurah, dan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan yang pemilik kelebihan harta bisa mendistribusikan sebagian dari hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan Allah berbuat baik kepadamu yaitu dalam pemberian harta kekayaan, yaitu yang bersifat al-mal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya yang telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan harta, maka untuk kemudian berbagi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah engkau dengan cara bersedekah, dengan cara memperbanyak sedekah, dengan cara memperbanyak berbagi dari kelebihan harta yang ada pada diri hamba tersebut, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada dirimu, yaitu Allah subhanahu, apa bentuk berbuat baiknya? Yaitu Allah memberikan kelebihan, kelapangan harta pada dirimu. Maka dengan sebab itu, berbuat baiklah kepada orang lain dengan mendistribusikan harta yang dimiliki melalui sedekah-sedekah. Ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang memasuki bulan Ramadan, kesediaan ia untuk berbagi akan lebih lebih bersemangat lagi dilakukan, dan itu terjadi. Sebagaimana disebutkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau lebih dermawan di dalam bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan mendidik kita untuk senantiasa, mendidik kita untuk senantiasa menetapi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di dalam berpuasa di bulan Ramadan ada syariat untuk bersahur. Syariat bersahur ini bukan semata-mata orang itu makan menjelang fajar, shadiq, untuk supaya badannya kuat. Tetapi kalimat tasaharu fa inna fis suhuri barokah, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam bersahur itu terdapat keberkahan. Bentuk daripada keberkahan itu, ya, yaitu imtithalu amrin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia mencontohkan, ia mempraktekkan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya seseorang yang melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada hakikatnya ia mengerjakan kebaikan. Dan setiap kebaikan mendapatkan ajr wa thawab, mendapatkan ganjaran pahala. Maka seseorang yang menunaikan sahur di bulan Ramadan untuk kemudian ia melanjutkan puasa pada hari itu, itu adalah bentuk ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu pertanda bahwasanya dirinya mendapatkan keberkahan. Keberkahan dari mengikuti apa yang dititahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian keberkahan lainnya menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa min barakatih, dan termasuk dari keberkahan, annahu yahsulu bihi tafriq baina siyamil muslimin wa siyami ghairil muslimin. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Keberkahan yang pertama tadi adalah bahwasannya seorang muslim ia meniru, meneladani, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti kebaikan, dan dengan dia melaksanakan kebaikan tersebut itu akan mendatangkan barokah tentunya. Kemudian termasuk keberkahan di sini adalah adanya tafriq, adanya pembeda antara puasanya kaum muslimin dan puasanya selain kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena puasa Ahlul Kitab adalah puasa yang berbeda dengan kaum muslimin. Dibedakannya yaitu dengan sahur. Perbedaan puasa Ahlul Kitab dengan puasa kaum muslimin dibedakan dengan sahur, makan sahur. Dari sini kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah bahwasannya dengan kita berpuasa, kita dididik, ditarbiyah untuk menuju manusia yang memiliki versi terbaik. Versi terbaiknya apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk al-wala wal-bara. Dengan sahur itu pada hakikatnya kita dididik untuk berbeda dengan ahlul kitab. Di satu sisi kita dididik untuk menunjukkan loyalitas, ya, loyalitas di sini yaitu dengan imtithal, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, itu menunjukkan loyalitas, dan menunjukkan sikap baro, ya, sikap baro terhadap ahlul kitab, ya, bahwasanya kita tidak sama dengan mereka, ya, di dalam hal berpuasa. Dan itulah yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana umat Islam ini, ya, menunaikan syariat yang syariat itu berbeda dengan syariatnya ahlul kitab. Dan contoh dalam perbuatan berpuasa ini adalah contohnya dibedakan dengan makan sahur. Itu artinya kita ditarbiyah untuk menunjukkan al-wala wal-baro. Al-wala kepada Rasulullah SAW dan kaum orang-orang yang beriman. Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Al-baro, kita menunjukkan berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa mendidik umatnya untuk menyelisihi mereka. Contoh dalam puasa Asyura. Puasa Asyura ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah melihat ada orang-orang Yahudi berpuasa, Nabi bertanya kepada para sahabat, apa yang dilakukan oleh mereka? Kata para sahabat, mereka berpuasa di hari ke-10 bulan Al-Muharram. Karena mereka berpuasa itu sebagai bentuk mengikuti sunnahnya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu kan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ke-10 bulan Al-Muharram. Sebagai rasa syukur, ya, Nabi Musa alaihi salatu wasalam kemudian berpuasa pada hari ke-10 bulan Al-Muharram. Kemudian orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, berpuasa di hari ke-10. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lebih berhak untuk mengikuti sunnahnya Nabi Musa. Kita ini adalah kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar, ya, mengutus orang untuk datang ke perkampungan Ashar, perintahkan orang-orang untuk berpuasa, ya, berpuasa hari Asyura, hari ke-10 di bulan Al-Muharram. Maka kemudian utusannya mengumumkan, bagi yang sudah makan, maka sisa waktunya lanjutkan dengan berpuasa. Bagi yang sudah sarapan, makan pagi, sisa waktunya lanjutkan dengan berpuasa. Bagi yang belum sarapan, sempurnakan puasanya. Kenapa demikian? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lebih berhak untuk mengikuti sunnahnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Tapi tidak sampai di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya untuk puasa Asyuranya itu berbeda dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana cara membedakannya? Maka dianjurkan kepada kaum muslimin, ya, tahun berikutnya apabila tiba waktu Asyura, maka berpuasa pada hari ke-9-nya. Jadi berpuasanya kaum muslimin 9 dan 10 Al-Muharram. Untuk apa? Supaya terjadi perbedaan di dalam pelaksanaan ibadah, ya, berpuasa di hari Asyura. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendidik umatnya untuk tidak sama dengan al-Yahud, tidak sama dengan al-Majus, Majusi. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian memerintahkan sebagaimana di dalam Sahih Muslim. Ya. Untuk apa? Ya. Khaliful Majus, selisihi orang-orang Majusi. Ya. Panjangkan lihya, panjangkan jenggot. Kemudian cukur kumis. Itu adalah didikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki sikap bara, ya, sikap berlepas diri dari orang-orang di luar kaum muslimin. Ya. Itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka di bulan Ramadan ini, ya, kaum muslimin pun dididik untuk puasanya itu berbeda dengan puasanya ahlul kitab. Di antara pembeda puasanya kaum muslimin dengan ahlul kitab, yaitu dengan sahur. Jadi makan sahur itu, selain kita menikmati hidangannya, juga kita sedang menikmati bagaimana nikmatnya hidup di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa bentuk nikmatnya hidup di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yaitu bahwasanya apa yang kita lakukan, puasa yang kita tunaikan berbeda dengan puasanya ahlul kitab. Itulah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dengan Ramadan ini, tarbiyah kita menuju versi terbaik kita itu apa? Memiliki sikap al-wala wal-baro. Itu versi terbaik seorang muslim. Ya. Karena ya, sekarang ini kan sedang diobok-obok. Versi terbaik seorang muslim itu sedang diobok-obok melalui kata toleransi. Ya, so toleransi ya. Apa-apa toleransi, apa-apa toleransi, apa-apa toleransi. Ya. Kalau tidak mengikuti dianggap anti toleransi. Kalau tidak mengikuti intolerance katanya. Kalau tidak mengikuti intolerance. Ya. Protes pendirian gereja karena di situ tidak ada umat Nasoronya. Kemudian dianggap intolerance. Oh, enggak ada umatnya. Masa mendirikan gereja? Ketika protes masyarakat Islam, kaum muslimin, dikatakan intolerance. Ketika kaum muslimin mendirikan musola kecil saja di NTT sana, dilarang. Tidak ada kata intolerans. Malah kaum musliminnya dibilang tidak tahu diri. Karena di NTT itu, di Kupang itu mayoritas Nasoro. Nah, jadi kalau kaum muslimin yang memprotes dikatakan intoleran, tapi kalau mereka yang berbuat, kita yang disalahkan. Na'udzubillah. Ya. Bahkan kita tidak boleh menggunakan kata kafir. Ya. Terlalu kasar katanya. Ya memang kafir mereka. Ya. Ya, kalau tidak boleh menggunakan kata kafir karena dalam rangka toleransi, ya sudah. Ya, apa yang di dalam Al-Qur'an, buang aja itu Al-Qur'an. Suruh tutup tuh Kementerian Agama, jangan mencetak lagi Al-Qur'an. Bagaimana mau tidak mengucapkan kata kafir? Oh, kita membaca ayat kul ya ayyuhal kafirun. Masa terus membisu kul ya ayyuhal karena enggak boleh. ya tetap kita harus mengatakan memang kafir ya kafir. Begitu. Nah, itu ya, suara-suara seperti itu sengaja dilontarkan oleh para pejuang toleransi yang salah kaprah. Ya, para pejuang toleransi yang tidak memahami ya, ajaran agama, bahwasanya di dalam ajaran agama Islam itu ada ajaran al-wala wal-bara. Ya. Nah, di situ penting pembentukan sikap menjadi seorang muslim yang memiliki sikap wala wal bara itu memang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Apa buktinya? Buktinya ini di bulan Ramadan kita harus berbeda puasanya dengan puasa ahlul kitab. Dengan cara apa? Dengan cara menunaikan sahur. Kita dididik untuk berbeda dengan majusi. Dengan cara panjangkan jenggot, cukur kumis. Dan banyak lagi. Kita dituntunkan oleh Nabi SAW berpuasa Asyura. Kaum muslimin memulainya tanggal 9. Itu supaya berbeda dengan Yahudi. Banyak sekali ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang membimbing kita untuk tidak sama dengan orang-orang kafir. Ya. Tidak sama dengan orang-orang Yahudi, tidak sama dengan orang-orang Majusi. Ya. Contoh misalnya dalam waktu kronologis penentuan azan, disyariatkannya azan, ya kan? Ada yang mengusulkan agar dengan api, tidak diterima. Ada yang mengusulkan lonceng, tidak diterima. Kenapa? Ini semua tasyabuh, menyerupai orang-orang di luar Islam. Maka kemudian dia ditetapkan yaitu dengan azan itu tadi. Itu menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya untuk berbeda dengan orang-orang kafir. Nah, spirit itulah, semangat itulah yang kita dapatkan di bulan Ramadan ya, ketika kita melaksanakan sahur. Semangat untuk berbeda dengan ahlul kitab. Jadi bukan sekedar makan sahurnya saja. Makan sahurnya iya bermanfaat untuk menopang daya tahan tubuh kita. Ada manfaat. Ya. Tetapi ada sisi lain. Ya. Dari bentuk keberkahan itu yaitu mengikuti perintah Nabi. Mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan di antara keberkahan itu adalah kita berpuasa dengan cara yang berbeda dengan ahlul kitab. Nah, karakter itulah, semangat pembentukan karakter seorang muslim yang seperti itulah yang hendaknya kita tangkap. Ya, sehingga kita itu bersemangat bangun sahur. Ya. Bangun sahur semangat. Ya, jangan kalah semangat dengan yang keliling-keliling bawa drum band, bawa apa itu? Apa itu? Ya kan, ada kan kalau waktu sahur itu kan. Ya, sahur, sahur kan begitu. Tapi itu bagus untuk membangunkan sisi positifnya. Nah, itu jadi kita dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk diantaranya selain sahur, menyegerakan berbuka. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Muttafaqun alaihi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Manusia itu senantiasa berada di dalam kebaikan. Ma'ajjalu al-fitr. Selama ia menyegerakan berbuka. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendidik umatnya untuk berbeda, berbuka, menyegerakan berbuka itu untuk apa coba? Di antara hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan berbuka itu agar berbeda pemahaman dengan disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini, untuk berbeda dengan kaum Rafidah, al-mukhalifuna li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk berbeda dengan Rafidah yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yu'akhiruna al-futur, karena orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah itu mengakhirkan berbuka. Tidaklah mereka berbuka sampai nanti terlihat bintang. Itu orang-orang Syiah Rafidah. Jadi dengan kita melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyegerakan berbuka, ya, maka sebenarnya kita sedang berupaya untuk menanamkan pada diri kita agar tidak sama dengan orang-orang Syiah Rafidah yang menyelisihi sunnah. Tapi hati-hati, ya, menyegerakan berbuka, hati-hati, jangan berbuka waktu Indonesia Timur. Ya, kalau dulu sih ada televisi, ya kan, suka azan. Ternyata azannya azan Surabaya, ya, selisih 10 menit dengan Jawa Barat. Nah, gitu. Nah, itu televisi Surabaya kan dulu lebih cepat. Nah, jadi kalau kita perhatikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sangat kuat sekali spirit agar ibadah yang kita tunaikan itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang telah sesat, orang-orang yang telah menyimpang. Berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Majusi, berbeda dengan Syiah Rafidah. Nah, ini pendidikan, ya, tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum muslimin. Silakan kalau ada pertanyaan. Tinggal 1/4 jam lagi waktunya. Kemudian seorang muslim dididik untuk menjaga lisan ketika berpuasa. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Nabi SAW, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Orang yang tidak meninggalkan qawla zur, perkataan dusta, ya, dan amal dengannya, maka tidak ada, artinya Allah tidak membutuhkan, ya, tidak membutuhkan orang yang sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Artinya apa? Puasa itu jangan cuma sekedar nahan haus dan lapar. Ada orang yang sedang, seseorang yang sedang berpuasa juga harus menunaikan. Menunaikan apa? Penjagaan terhadap lisannya. Jangan sampai lisannya, ya, mengobral kata-kata dusta, na'udzubillah. Ya, karena Allah tidak membutuhkan puasa orang yang seperti itu. Puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Puasanya hanya menahan makan dan minum saja. Sementara lisannya tidak terjaga. Nah, dengan bulan Ramadan, ya, kita mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan untuk menuju versi terbaik kita. Versi terbaik kita apa? Mampu menjaga lisan kita. Karena banyak orang tergelincir dengan lisan kita. Banyak orang yang tergelincir dengan lisannya. Na'udzubillah. Banyak orang yang tergelincir dengan lisannya. Na'udzubillah. Ya. Dengan sebab lisan, ya, dengan sebab lisan, seseorang, ya, dihakimi secara fisik oleh orang lain. Banyak kejadian tentang hal itu. Salah satu contohnya mungkin di sebuah institusi, mohon maaf ini, di sebuah institusi yang terkenal dengan kedisiplinannya, dengan ketaatan kepada atasan. Institusi ini taat sekali, bawahan kepada atasan itu, ya, seakan-akan tanpa reserve. Ya. Taat, betul-betul taat. Ya. Sekali perintah, bawahannya pasti melaksanakan. Tetapi, walaupun kondisinya institusi itu seperti itu, tetapi ketika atasannya mengucapkan kata, ya, kepada bawahannya, yang kata itu, nama, ya, sejenis hewan, bawahannya langsung bawa golok, kemudian, ya, menghampiri atasannya dan membacoknya. Ya. Itu menunjukkan, ya, ketergelinciran kata itu menjadi sebab seseorang nekat melakukan satu perbuatan yang terlarang. Menjadikan seseorang terpicu. Kenapa? Karena dirinya tersinggung, ya, disebut dengan nama binatang tertentu. Padahal itu dia lakukan kepada atasannya. Ya. Yang jaraknya jauh, ya, yang jaraknya, level tingkatannya itu jauh, antara dia dengan atasannya jauh, ya, senioritasnya itu jauh. Tapi itulah karena ketergelinciran kata. Ya. Dan karena ketergelinciran kata juga, ya, karena tidak bisanya menjaga lisan, sehingga mengancam. Ya, mengancam keamanan NKRI, mengancam keamanan hidup berbangsa. Ada sebuah demonstrasi, seingat saya, di Kota Malang. Kemudian ada, ya, dari unsur pemerintah yang mengatakan nama hewan tertentu, ya, Kemudian apa? Yang demonstrasi ini orang-orang Indonesia Timur. Kemudian dikatakan hewan tertentu. Maka yang bergejolak bukan hanya di Malang, tetapi di Indonesia Timur sana terjadi berbagai anarkis. Kantor-kantor pemerintahan dibakar, mereka kemudian menggaungkan merdeka, merdeka, dan seterusnya. Karena apa? Karena ada ucapan lisan. Yang ucapan ini menjadikan masyarakat di Indonesia Timur tersinggung. Nah, satu ucapan ini menjadikan keamanan NKRI terancam. Nah, itu akibat daripada lisan. Makanya di dalam Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, kaum muslimin dididik untuk bisa menjaga lisannya. Allah tidak memerlukan puasa seorang hamba yang hamba itu hanya menahan makan dan minum saja. Tidak perlu, tidak memerlukan puasa seperti itu. Nah, maka dari sini seorang muslim itu benar-benar dididik untuk bisa menjaga lisannya. Artinya apa? Ya, tarbiyah menuju versi terbaik. Ya, terbaiknya apa? Terbaiknya mampu mengendalikan lisan. Mampu mengendalikan lisannya. Ya, termasuk wujud daripada ucapan, yaitu tulisan. Mampu menjaga tulisannya. Jangan sampai tulisan itu kemudian menyinggung ataupun bahkan menjadi sebab kegaduhan di tengah masyarakat. Na'udzubillah. Ada pertanyaan? Bagaimana cara menahan marah ketika puasa? Ya, menahan marah ketika puasa, ya jangan marah. Ya, menahan diri ketika seseorang berpuasa, ya, pertama, ya, kita harus banyak berlatih. Kalau memang kebiasaan marah itu telah berurat akar pada diri seseorang, maka seseorang berusaha untuk melatih diri bila ada peristiwa-peristiwa tertentu yang memicu rasa marah, segeralah untuk beristighfar. Demikian juga orang yang sedang berpuasa, ketika dia berusaha untuk menahan marah, ketika ada peristiwa tertentu yang memicu dirinya untuk marah, segera beristighfar, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia dalam keadaan sedang berdiri, segera duduk. Yang mengubah posisi tubuh, yang tadinya berdiri, segera duduk. Ya, atau mengambil air wudu, ya. Kemudian memohon perlindungan. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Ya. Nah, itu di antara upaya untuk menahan supaya tidak marah. Ini berta'awudz, kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita beristighfar, astagfirullah. Kemudian ambil air wudu, yang tadinya berdiri kemudian duduk dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ya, upaya kita untuk menahan amarah bisa reda, bisa tercapai. Apakah marah bisa membatalkan puasa? Puasa tetap sah, cuma ya nilainya berkurang, ya merusak, ya merusak nilai puasa itu sendiri. Apakah bersedekah dengan cara senyum di bulan Ramadan dengan bulan yang lain memiliki pahala yang berbeda? Yang jelas, amalan di bulan Ramadan berlipat ganda. Ya. Mudah-mudahan senyum pun mendapatkan pahala yang berlipat ganda selama senyumnya tidak 24 jam. Kalau 24 jam ya harus dibawa ke rumah sakit. Fulan yang berprofesi sebagai agen properti dan ingin menjual sebuah rumah yang dipasarkan lalu membuat iklan di internet, apakah dia menuliskan iklan tersebut tidak menerima KPR? Bisa ditulis seperti itu supaya transparan. Bisa juga nanti dijelaskan ketika berhadapan dengan calon pembeli. Saya tidak menerima ini kredit dari bank dan lain sebagainya, syaratnya begitu. Ya silahkan. Ya. Lalu bagaimana jika ada peminat calon pembeli setelah melihat rumah dan deal harga? Ya jangan sampai deal dulu, maka disampaikan dulu syaratnya, jangan menggunakan KPR misalnya. Nah, jadi dijelaskan seluk beluknya, kenapa alasannya, karena saya tidak mau ini misalnya dengan riba dan lain sebagainya. Nah, silakan, tapi jangan sampai setelah deal baru dijelaskan. Ya, itu yang terpenting sehingga orang tidak kecewa. Ya, kalau dia belum deal tapi kita sudah menjelaskan, mungkin orang itu akan mundur kalau misalnya dia akan menggunakan uang KPR. Tapi kalau orang itu memang sama juga tidak akan menggunakan itu, dia juga akan tambah senang. Ya kan? Orang yang biasanya misalnya orang yang gerakan anti riba terus ada penawaran begitu, wah dia senang sekali. Bagus ini. Udah saya beli saja misalkan. Ada yang seperti itu. Ya, karena memang yang mau beli ini dia tidak mau juga berhubungan dengan bank misalnya. Saya akan cash misalkan. Gitu. Nah, itu juga tentu akan menyenangkan. Maka ucapkan atau katakan di awal, ya, di awal pertemuan begini, saya tidak berhubungan dengan bank dan lain sebagainya misalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan, pembahasan kita terkait dengan kesiapan kita menghadapi bulan Ramadan, sehingga Ramadan benar-benar menjadi tarbiyah yang akan menjadikan diri kita menjadi manusia yang memiliki versi terbaik. Ya, edisinya, edisi versi terbaik. Menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang senantiasa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.